Halo semua, selamat datang di podcast ketiga saya, di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Baik, menjadi diri sendiri adalah sebuah proses di mana kita berusaha untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Ini bukan soal nama ya, ini bukan soal latar belakang keluarga, ini bukan hanya soal lingkungan di sekitar kita gitu ya. Namun juga segala hal yang bisa dilakukan oleh diri kita. Misalkan, kita punya kelebihan, ya, kita punya kemampuan yang mana orang lain itu belum tentu memiliki kemampuan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita gali di dalam diri kita. Ataupun sebaliknya, misalkan orang lain mampu melakukan sesuatu namun kita tidak mampu seperti orang lain. Nah, ini harus kita tahu ya, barulah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Selain itu juga cita-cita dan keinginan kita itu bisa kita tahu dan bisa kita ukur ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri dan menjadi diri kita yang seutuhnya. Bayangkan saja mungkin di luar sana ada banyak orang yang tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri karena dia masih belum mampu menjadi dirinya sendiri. Dia tidak percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Yang menjadi tolak ukur dia itu bukan diri dia sendiri, tapi orang lain. Orang lain bisa melakukan A, bisa melakukan B, itu saja yang menjadi fokusnya. Sedangkan kemampuan yang dia miliki tidak dia lirik, sehingga akan menjadi sebuah bangkai yang tidak terurus. Kenapa saya katakan sebuah bangkai yang tidak terurus? Karena memang ya, kemampuan yang kita miliki, skill yang kita miliki, kalau tidak kita asah dengan baik, kalau tidak kita perhatikan dengan baik, itu sama saja ibarat bangkai yang lama-lama kalau dibiarkan akan musnah. Nah, jadi buat teman-teman, mari kita sama-sama belajar di dalam menemukan ya kemampuan kita, bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, di sini ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi diri kita sendiri. Apa saja kelima cara tersebut? Yang pertama adalah temukan passionmu. Anda tahu apa yang dimaksud dengan passion? Secara garis besar, banyak orang menyimpulkan bahwa passion ini adalah apa yang sering kita lakukan secara terus-menerus tapi kita senang dan kita gembira. Walaupun sejatinya kita nggak dapat uang dari situ, walaupun sejatinya kita nggak dapat materi dari situ gitu loh. Tapi kita senang, kita mau melakukan hal itu. Nah, maka banyak orang menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah passion. Misalkan contohnya seperti ini. Anda sering bernyanyi, ya. Anda sering bernyanyi dengan teman-teman Anda, walaupun Anda nggak dikasih uang sama orang, tapi tetap Anda senang gitu. Nah, bisa jadi itu merupakan passion Anda. Dan inilah yang harus Anda gali. Dengan Anda menggali passion Anda seperti ini, terus dikembangkan, maka lama-lama akan menjadi jati diri Anda. Saya nggak tahu nanti apakah Anda bisa menjadi seorang penyanyi terkenal mungkin, ya, ataukah Anda menjadi seorang YouTuber di dalam bidang bernyanyi mungkin, saya nggak tahu. Makanya penting bagi kita untuk menggali passion kita dari sekarang. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah Anda harus menciptakan, bukan mengikuti. Apakah Anda tahu perbedaan pencipta dengan pengikut? Ya, Anda tahu nggak? Jadi kalau orang yang mencipta itu nge-create, ya, seorang kreator membuat sesuatu. Tetapi orang yang mengikuti itu adalah orang yang biasa kita kenal dengan followers gitu. Ada orang berkarya di YouTube, ada orang berkarya di Instagram gitu kan. Kita itu kebanyakan menjadi seorang followers gitu. Padahal kita juga mampu seperti orang lain. Padahal kita juga memiliki kemampuan seperti orang lain tersebut. Tetapi kenapa kita malah sering menjadi pengikut saja, follower saja, sehingga tidak ada sebuah pemetaan di dalam diri kita. Kemampuan-kemampuan kita tidak bisa kita eksplor dengan baik. Persoalannya adalah mungkin kita malulah, kita takutlah, kita khawatirlah. Tapi kalau selama-lamanya kita membayangkan hal seperti itu, kapan kita bisa maju? Kita kadang ngefans sama orang, kita kadang suka ngelihat video orang, karya orang gitu kan. Tapi pernah nggak terfikir ya di benak kita untuk bagaimana kita bisa seperti mereka? Mereka itu yang Anda lihat terlihat luar biasa di media sosial, mereka juga sama dengan Anda. Atau bahkan Anda jauh lebih baik daripada mereka. Cuman perbedaannya adalah mereka itu bisa nge-create gitu loh. Mereka itu bisa membuat, menciptakan. Lah Anda, Anda itu bisa apa? Anda cuma bisa memfollow, memfollow, memfollow, mengikuti, mengikuti, mengikuti. Kapan Anda bisa berkembang kalau mindset Anda hanya sebatas sebagai pengikut? Ayolah, saya harap di tahun 2020 ini kita sama-sama belajar menjadi seorang pencipta gitu ya, kreator. Kita bisa menciptakan sebuah karya dan lain sebagainya. Bukan hanya menjadi seorang pengikut saja. Saya sering sekali mengatakan bahwa jumlah orang yang menerima informasi di dunia ini jauh lebih banyak dibanding orang yang memberikan informasi. Paham gak maksudnya? Ini pertanda masih banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk membagikan sesuatu kepada banyak orang. Dan mungkin banyak orang bisa merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Maka dengan kita memiliki sebuah mindset, kita harus menciptakan sesuatu, kita harus membuat sesuatu. Dengan begitu, kita bisa menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya. Kita senang, kita happy untuk melakukan segala hal yang mungkin itu menjadi passion kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan ragu untuk mengikuti kata hati Anda. Misalkan kata hati kita berkata A, maka kita harus mengikuti dia. Misalkan kata hati kita berkata B, maka sebaiknya kita juga mengikuti ke arah B. Biasanya hati itu nggak pernah bisa bohong. Anda memaksa diri Anda menjadi orang lain, sedangkan hati Anda memaksa diri Anda untuk menjadi diri Anda sendiri, maka tetap Anda harus menjadi diri sendiri, bukan orang lain. Sampai kapanpun Anda berusaha meniru orang lain, gayanya orang lain, semua persis seperti orang lain, itu gak akan pernah bisa. Kalaupun Anda bisa, Anda itu tidak punya ciri khas. Anda itu tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadi daya tarik Anda di hadapan banyak orang. Lah kenapa? Karena Anda itu sama dengan orang lain. Kalau Anda sudah sama dengan orang lain, berarti Anda belum menjadi diri Anda sendiri yang seutuhnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, fokus pada kemampuan terbesar Anda. Saya katakan sekali lagi bahwa semua orang itu punya kemampuan, punya kelebihan. Jadikan kekuatan Anda, ya, jadikan kelebihan Anda sebagai identitas diri Anda. Saya kembali lagi kepada poin yang pertama tadi. Jika passion Anda adalah bermain musik, maka itu adalah kelebihan kemampuan Anda. Dan jadikan itu sebagai identitas Anda. Ya, jadikan itu sebagai identitas Anda. Bagaimana caranya? Ya misalkan Anda berkarya, ya, bernyanyi, Anda meng-create sesuatu di YouTube, kemudian Anda membagikannya di media sosial, Anda dikenal oleh banyak orang bahwa Anda itu sebagai seorang penyanyi, ahli dalam bermain musik. Nah, itulah yang disebut dengan identitas diri Anda. Dengan begitu Anda bisa mengenal atau menjadi diri Anda sendiri. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah bersyukur dan terima diri sendiri apa adanya. Apa yang Anda miliki itu harus Anda syukuri. Kemampuan Anda di dalam public speaking misalkan harus Anda syukuri. Tidak peduli dengan apapun kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, Anda harus tetap fokus dengan kelebihan Anda sendiri. Anda bersyukur, terima kasih ya Tuhan sudah memberikan saya kelebihan seperti ini. Ya, jangan berharap kelebihan orang lain, karena orang lain juga punya kekurangan, yang mana bisa jadi kelebihan Anda itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi Anda itu harus bersyukur. Kalau Anda hidupnya tidak pernah puas, maka Anda tidak akan pernah bahagia di dalam hidup Anda. Ingat kata-kata saya, kalau Anda hidupnya tidak pernah puas, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Anda akan terus berharap sesuatu yang lebih, lebih, lebih, dan lebih. Padahal Tuhan itu memberikan Anda kelebihan dan juga memberikan Anda kekurangan. Orang lain pun sama, tetapi yang dikasih itu kadang beda-beda. Oke teman-teman, jadi itulah ya beberapa tips bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Tips yang saya sampaikan ini, itu sama saja dengan tips-tips yang dibagikan oleh orang lain, baik di dalam bukunya, baik di dalam artikelnya, baik di dalam videonya, itu sama saja. Karena kita di sini sama-sama belajar, dan saya juga sebagai media yang akan membagikan segala jenis informasi, tentunya yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, sudah mendengarkan podcast saya. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tanpa dukungan itu, mungkin channel ini tidak akan pernah bisa berkembang dan tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah atau juga kirim di Instagram saya untuk pembahasan-pembahasan video berikutnya. Demikian, selalu salam inspirasi.